Nong koma lampune mati yupai mati serondol babi. Ngawur rengen kula. Ngene iki ya. Parian lak saenake ayo yo. Ngono ya. Iya wis ah. Idunga sampun jarak-jarak kula nyuwun pamit pun dalu. Nanti minggat aku nih. Lah kon sampun oh bukaane ta? Bukaan kidungan iki lho. Oh iya iya ya. Rengono. Tak bukae ya. Iya. Sampun dados dereng mesti lek mboten rusak. Lah dene celana aku niki. Ngene lho yo kono gak iso kaitane. Monggo derek-derek celanane Kartolo sampean tumbas. Kok nabokan sik kene lho. Kon lek ngrombengi celanamu dhewe lha apa celane kancane kok tawakno wae. Wis aja dulu kowe. Ayo mlaku-mlaku. Ayo. Mlaku-mlaku benar-benar. Ya. Kopi ya enak. Awar-awar yu. Iya ya. Godong jati. Godong kluwe lo. Dieres rata. Dak dodol budeng aku gak ngulani yu nek sepur tonggo angur gulanono cak kartolo ya ra kapalindo aku gak belani lo ya yu ya ya wedok seneng tengo sing lebu-lebu wangkel aku kodang cilik iya kok disumali bareng koceng gede iya dadak no suwale bedak biar cek cilik iya cak diwulang suwale bedah gak kober ndondomi muang temen aku ana pecut yu kok disablakno barang wis kebacut cak kartolo iya iya dikapakno no anak peno sing cilik weseng utahe iya iya iku kene apa sebab wingiku anakku cilik weseng utahe lo iya kalah mari gelut karo moro tuwa ana pati yang yu ini akeh glani kene kok mangan cikar cikar ana precil dadak no mangan gen ngisi-ngisi no karo wong mikul gentong. Arek cilik kok mangan gajah wongkul. Arek gagas iku. Ana wong tuwek kawal sampe aku. Dadak no mangan bajul. Penono kalian dos kok barek jombal jombol. Anane aku wados jombal jombol. Lha opo iku? Aku barek nyekel iwak gajul. Maju aku. Tuku pohon yu milio sing tuwe. Nang omae mbak Lis dadak kademen. Kaya ninge donge niki yu kok tuko no sewe. Enak wong wedok meringis sing blang madu pegele wis leren pala meniki kula kok yukinten dicakat tulas sawah cakap cemanten.